Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz. Alhamdulillah sampai sore ini kita masih dalam Kitabul Hajj. Kita masuk bab baru namanya Kitab Al-Hajj. Haji. Haji secara bahasa itu artinya al-qasdu, kesengajaan. Haji secara bahasa artinya kesengajaan. Adapun pengertian istilah, haji itu adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah dengan menyengaja ke Baitullahil Haram, mendekatkan diri kepada Allah dengan tata cara tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Jadi ini pengertian dari haji. Jadi kita menyengaja pergi ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan tata cara tertentu. Baik, adapun dalil pensyariatan haji, ini banyak dalilnya adalah Al-Qur'an, kemudian dalil dari As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma' al-ulama. Adapun dari Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dalil dari sunnah nanti banyak sekali disebutkan. Adapun keutamaan haji, di sini keutamaan haji itu adalah apa? Adalah tidak ada balasan bagi orang yang haji itu kecuali surga. Berdasarkan dalil An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umrah tilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah berikutnya itu kafarah diantara keduanya. Wal hajjul mabrur, sementara haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dan ini menunjukkan keutamaan dari haji. Kemudian keutamaan haji yang lain adalah apa? Menghilangkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa, dan juga menghilangkan kefakiran. Menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Itu haji. Berdasarkan hadis dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, tabi'u bainal haji wal umrah. Iku iringilah haji dan umrah, fa innahuma yanfiyani adz-dzunub wal faqr. Kenapa? Karena haji dan umrah itu menghilangkan dosa, menghapuskan dosa dan al-faqr, dan menghilangkan kefakiran. Kama yanfi al-kair khabatsal hadid, sebagaimana hilangnya karat dari besi. Hilangnya karat dari besi, demikian juga hilangnya dari karat dari emas dan perak. Laisa li hajjatin mabrur, mabrurah thawabun ilal jannah, dan tidak ada balasan bagi yang haji mabrur kecuali itu adalah surga. Tapi keutamaan banyak sekali, diantaranya keutamaan yang paling besar adalah juga kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keutamaan haji adalah melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum haji dan umrah, haji itu wajib, haji dan umrah itu wajib sekali dalam seumur hidup. haji dan umrah itu wajibnya sekali dalam seumur hidup. Ini di pendapat yang dikuatkan oleh, artinya ini pendapat yang diambil oleh para ulama, bahwa haji dan umrah itu wajib sekali dalam seumur hidup. Tapi ulama fikih mengatakan bahwa umrah itu hukumnya adalah sunnah. Adapun haji itu tidak ada khilaf kalau itu adalah wajib. Adapun umrah itu adalah sunnah. Tapi di buku ini mengatakan umrah dengan haji itu dua-duanya adalah wajib. Wajibnya bagi siapa umrah ini? Yang pertama adalah wajibnya kepada orang muslim. Karena orang kafir itu tetap tidak diterima hajinya. Kemudian yang kedua, yang wajib haji yang kedua adalah balig, sudah dewasa. Adapun anak kecil kalau melakukan ibadah haji, maka sah hajinya, tetapi kewajibannya belum gugur. Artinya ketika dia dewasa nanti tetap dia harus menunaikan ibadah haji. Karena syarat utama haji itu adalah dewasa. Kalaupun misalnya anak kecil diajak, umur 5 tahun diajak pergi haji oleh orang tuanya, maka hajinya sah, tapi apa? Kewajibannya belum gugur. Demikian juga syarat haji itu adalah akil. Jadi harus berakal. Adapun orang gila, orang stres, kita katakan itu tidak ada kewajiban haji. Kemudian syarat yang keempat dari ibadah haji adalah hur. Merdeka, bukan budak. Kemudian yang berikutnya adalah mustati'in. Adalah orang yang mampu. Orang yang mampu. Mampu di sini adalah mampu pertama. Dikatakan mampu di situ adalah, mana dari mampu di situ adalah yang pertama, dia punya nafkah untuk berangkat sampai pulangnya. Artinya itu dia mampu dalam arti apa namanya, untuk biaya berangkat sampai kemudian pulangnya. Kemudian mampu yang kedua itu juga adalah apa? Dia harus mampu untuk memberikan nafkah kepada orang yang dia tinggalkan. Jangan dia pergi haji, kemudian yang keluarga yang dia tinggalkan itu dalam kondisi dia miskin, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu enggak boleh. Maka hajinya belum dikatakan wajib. Jadi belum dikatakan wajib kalau apa namanya dia belum mampu. Sebagaimana disebutkan di sebenarnya di halaman selanjutnya itu, mahiyal istita'ah. Di situ kan ada al-istita'ah. Di halaman berapa? 279 ya. Mahiyal istita'ah. Kan dikatakan mampu itu kapan? Mampu itu disebut mampu itu kapan? Yang pertama adalah tahakkuku bisihha. Artinya apa? Dia betul-betul sehat. Artinya sehat jasmani dan rohaninya. Yang kedua, dikatakan mampu juga yang kedua adalah wa milki ma yakfihi li dhihabihi wa iyabihi. Dia punya harta yang, dia memiliki harta yang mencukupi untuk pergi dan pulangnya. Kemudian yang ketiga, dikatakan istita'ah yang ketiga adalah fadilan an hajatihi. Dia punya kelebihan untuk memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Artinya kebutuhan dia selama dia pergi haji, makan, minumnya, transportasi, apa kemudian hotelnya, penginapan dan seterusnya, dan biaya-biaya yang lain. Artinya yang kebutuhan hajinya. Demikian juga istita'ah yang berikutnya, wahajati man talzamuhu nafaqatuhu, dan kebutuhan orang yang dia tinggalkan yang mengharuskan nafkah baginya. Artinya kita katakan juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian mana istita'ah yang terakhir adalah bi'amnit tariq. Perjalanannya itu aman. Perjalanan aman. Artinya dia pergi melakukan pulang dan perginya itu aman. Jangan sampai di situ ada apa? Ada kondisi perang atau misalnya bencana alam. Ya kita katakan syaratnya ini adalah harus aman. Itu makna dari al-istita'ah. Adapun dalil, misalnya kalau sehat itu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sehat di sini adalah sehat jasmani dan rohani. Kalau misalnya secara fisik, kalau misalnya sakitnya itu secara fisik, dia secara fisik dia tidak mampu untuk melakukan ibadah haji, tapi dia punya kemampuan dari sisi harta, maka apa, kita katakan boleh digantikan hajinya itu oleh orang lain. Jadi boleh menghajikan, boleh dihajikan kepada orang lain jika dia itu adalah orang yang dia secara fisik tidak mampu, tapi secara materi dia bisa. Secara materi dia bisa, tapi secara fisik nggak bisa, maka apa? Boleh dihajikan oleh orang lain. Maka orang yang melakukan ibadah haji itu harus betul-betul sehat fisiknya. Jadi fisiknya itu betul-betul dia bisa menjalankan ibadah haji. Kalau tidak bisa ya sudah, maka dihajikan oleh orang lain. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, anna imra'atan min Khaz'am. Ada seorang wanita dari Bani Khaz'am, dia berkata, ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatullahi fil haji. Ya Rasulullah, sesungguhnya bapak saya itu mendapati kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala haji. Padahal apa? Syaikhan kabiran. Dia adalah, bapak saya itu sudah tua renta. Bapak saya itu sudah usianya sudah tua renta. La yastati wa yastawi ala rahila. Dan dia tidak mampu lagi naik kendaraan. Bapak saya tidak bisa lagi naik, secara fisik tidak bisa lagi naik, berjalan di atas kendaraan tidak bisa lagi. Apa hujjanhu? Bolehkah saya menghajikan? Qala hujjanhu. Maka Nabi SAW mengatakan, hajikan bapakmu. Hajikan dia. Jadi ini secara fisik dia tidak mampu, tapi secara materi itu mampu, maka itu boleh dihajikan kepada orang lain. Adapun anak kecil itu dan budak itu tidak ada kewajiban haji. Yang di atasnya itu, paling atas masih di halaman 279. Masih di halaman 279 Hajjus sobi wal abdu. Bahwa anak kecil dan orang gila itu tidak ada kewajiban haji. Ya kita katakan dia tidak ada kewajiban. Kalaupun misalnya dia pergi haji, anak kecil yang belum balik dihajikan ikut bersama orang tuanya, maka hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, cuma belum gugur kewajibannya. Artinya kewajiban hajinya adalah belum gugur. Artinya ya, dia belum wajib. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, rufi al-qalam wa salasatin anil majnun hatta yufik, orang gila sampai dia sadar, wa anin naim hatta yastaikit, orang tidur sampai dia bangun, wa anis sobi hatta yahtalim, dan anak kecil sampai dia dewasa. Tapi ini Tapi juga hadis dari Abdullah bin Abbas, anna imra'atan rafa'at ila Nabi SAW sabiyan. Ada seorang wanita, dia mengangkat putranya, mengangkat anak kecil di hadapan Nabi SAW. Kemudian wanita tadi berkata, alihadha hajjun, apakah ada haji bagi anak ini ya Rasulullah? Qala na'am. Maka iya. Walaki ajrun, dan bagimu pahalam. Artinya jika anak kecil dibawa haji oleh orang tuanya, maka pahalanya itu akan diberikan kepada orang tuanya, dan anak ini sah hajinya. Tapi kita katakan adalah apa? Belum gugur kewajibannya. Tapi itu syarat dari haji. Adapun wanita, itu ada tambahan syarat untuk wanita pergi haji, adalah mahram. Harus ada mahramnya. Harus ada mahram. Itu untuk syarat wanita haji, dan wanita itu tidak boleh ada mahram titipan. Ya kan, enggak boleh. Kalau misalnya oleh pemerintah ditetapkan ada mahram titipan, maka itu adalah apa? Kita katakan itu yang nanggung adalah dosanya adalah mereka. Karena Islam tidak mengenal namanya mahram titipan. Karena ingat, mahram itu bukan perkara main-main. Mahram itu kan artinya apa? Itu termasuk yang haram dia nikahi, ya kan? Termasuk yang haram dinikahi itu mahram namanya. Yang haram dia nikahi, sementara orang lain itu kan yang berhak dia nikahi. Ini bahaya. Bahayanya kenapa? Karena dia bisa menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Dan ini salah satu dari apa? Pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman adalah apa? Menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Wanita yang dia bawa itu kan dia halalkan, iya kan? Yang dititipi, antum kalau dititipi misalnya seorang wanita, Nah, saya ikutkan wanita ini kepadamu, saya serahkan sepenuhnya. Itu kan berarti apa? Itu kan kalau apa namanya antum mengatakan ini boleh, ini menyatakan boleh, bahaya. Kenapa? Karena ini adalah apa? Kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa namanya tidak ada istilah mahram titipan, dan ini bukan main-main. Karena mahram itu kita harus apa menjaga dia, ya kan? Tidurnya nanti bisa bareng, nah itu bahaya. Ya kan? Namanya mahram titipan, dititipi mahram, ya namanya laki-laki dititipi wanita yang lain, nah dia ngurusi barangnya, ngurusi pakaiannya, ngurusi semuanya, segala-galanya dia ngurusi. Nah, ini adalah termasuk sangat berbahaya. Jadi ada tambahan bagi wanita, yaitu adalah apa? Yaitu wahu ayyashabaha zaujun aw mahram, harus diikuti oleh suaminya atau mahramnya. Kalau dia tidak mendapati mahram, falaysat mustati'ah. Jadi disebutkan di situ, ya kan? Kalau dia tidak ada mahram sama sekali, maka apa? Falaysat mustati'ah, maka wanita tadi belum dikatakan mampu. Belum dikatakan dia mampu, walaupun secara materi syarat-syarat yang lain itu sudah terpenuhi, maka tapi ini kita katakan belum dipenuhi syarat haji yang lain, dan namanya al-istita'ah. Ini apa namanya? Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, samitu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali harus bersama mahramnya. Wala tusafirul mar'a illa ma'a dzi mahram, dan tidak boleh seorang wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Faqama rajulun, kemudian ada seorang berkata, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat haja. Ya Rasulullah, istri saya itu berangkat haji. Wa inni uktutibtu, istri saya itu dia pengen berangkat haji. Wa inni uktutibtu fi ghazwatin kadza. Padahal saya diwajibkan mengikuti perang ini. Perang ini dan itu. Faqala, kemudian apa kata Nabi SAW? Intolik. Kalau begitu pergilah. Fahaji fahujja ma'a imratik, hajilah bersama istrimu. Artinya apa namanya? Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Bahwa wanita itu harus hajinya itu perginya dengan mahramnya. Kemudian yang berikutnya, apa namanya? Apakah haji itu kewajiban alal faur ataukah tidak? Haji itu kewajiban alal faur, artinya alal faur itu adalah langsung ataukah tidak? Maka di sini beliau mengatakan bahwa haji itu adalah disyariatkan alal faur. Jika dia sudah mempunyai harta yang memiliki, dia sudah memiliki harta dan sudah artinya bisa untuk pergi dan pulangnya, kemudian dia sudah bisa meninggalkan harta untuk keluarganya, dan juga bisa apa namanya jalan itu sudah aman, kemudian kebutuhan dirinya juga sudah bisa dipenuhi, maka itu wajib dia langsung. Adapun misalnya apa namanya sekarang kalau di Indonesia dia tidak bisa mencukupi untuk misalnya haji plus, karena haji plus itu kan bisa berangkat kapan saja yang dia inginkan, iya kan? Kalau haji plus kapan saja dia inginkan dan dia sudah mampu, ya sudah dia mengambil haji plus. Tapi kalau dia tidak mampu dari sisi haji plus, ya dia ngambil yang reguler. Reguler nunggu 20 tahun yang akan datang. Iya kan? Ya sudah, yang penting dia sudah mampu. Ya kita katakan ini juga menunjukkan bahwa dia sudah mampu alal faur, cuma dia tidak bisa langsung. Kenapa? Karena biaya dia hanya bisa biaya haji itu adalah untuk reguler, tapi belum bisa untuk yang plus. Kemudian yang berikutnya adalah mawakit. Mawakit haji, waktu-waktu haji. Waktu haji, waktu al-mawakit itu maknanya ada dua. Mana mawakit itu ada dua. Ada mawakit itu jama dari miqat. Miqat itu ada dua, ada miqat zamaniyah, ada namanya miqat makaniyah. Adapun miqat mazamaniyah, artinya waktu-waktu untuk haji, waktu haji itu ada tiga bulan. Waktu haji itu ada tiga bulan, yaitu ya adalah apa? Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Itu adalah bulan haji. Jadi kita katakan Syawal, kemudian apa? Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan haji. Di bulan Zulhijjah. Ini adalah sebagaimana qala Ibnu Umar. Jadi dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu kan bulan-bulan yang sudah ditentukan. Nah, bulan-bulan yang sudah ditentukan itu dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Umar adalah apa? Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah apa? Syawal, Zulqa'dah, dan Ashrun min Zulhijjah. Adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini adalah apa namanya? Namanya miqat apa? Zamaniyah. Jadi ada waktu-waktu haji ada 3 bulan. Adapun miqat makaniyah, miqat makaniyah artinya tempat-tempat menunaikan, tempat-tempat dia mulai haji. Tempat-tempat dia memulai haji itu namanya miqat makaniyah. Nah, tempat-tempat menunaikan ibadah haji ini, mulainya menunaikan ibadah haji itu ada 5. Ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Yang pertama untuk apa namanya? Tape kita sebutkan mungkin ada 6, ya kan? Tape ada 5 atau ada 6. Yang pertama untuk penduduk Mekah itu adalah Tan'im. Untuk penduduk Mekah, miqat makaniyahnya artinya dia tidak mulai haji itu dari rumah mereka masing-masing. Tapi dia pergi ke Tan'im, artinya miqat makaniyahnya di Tan'im. Nah, itu untuk penduduk Mekah. Adapun penduduk Madinah itu di Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah, sekarang dikenal dengan nama Bir Ali. Itu di penduduk Madinah. Dzulhulaifah itu perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Untuk penduduk Syam itu di Juhfa. Penduduk Syam itu di Juhfa. Adapun untuk penduduk Najd itu di Qarnul Manazil. Najd itu sebelah timur Mekah. Untuk penduduk Najd itu namanya Qarnul Manazil. Adapun untuk penduduk Yaman bagian selatan itu adalah Yalamlam. Yalamlam. Dan sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, anhuma qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah. Nabi SAW menetapkan miqat makaniyah untuk penduduk Madinah itu di mana? Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu sekarang dinamakan Bir Ali. Namanya Sumur Ali. Wali ahli Syam untuk penduduk Syam adalah Al-Juhfa. Untuk penduduk Najd itu namanya Qarnul Manazil. Kemudian untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam. Wa qala hunna lahunna waliman ata alaihinna. Artinya apa? Miqat ini itu adalah haknya miqat ini untuk yang melewati tempat itu. Yang melewati tempat itu bagi siapa saja yang ingin haji dan umrah. Misalnya kalau yang melewati Yaman, maka dia harus memakai pakaian ihramnya di mana? Yalamlam, ya kan? Bagi yang melewati misalnya Najd, maka dia harus apa? Memakai pakaian ihramnya itu di mana? Di Qarnul Manazil. Bagi mereka yang melewati bagi mereka yang dari Madinah mau ke Mekah, yang melewati Madinah, maka apa? Memakai pakaian ihramnya di mana? Di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Ya kan? Ini adalah tempat jadiannya. Kita katakan sudah berapa itu? Ada berapa itu? Yang sudah disebutkan? Ada 5. Adapun untuk penduduk Irak, itu adalah namanya Zatu Irkin. Sebagaimana hadis dari Aisyah di bawah itu, anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, waqqata li ahli al-Iraqi Zatu Irkin. Adapun Allah Nabi SAW menetapkan miqat makaniyah untuk penduduk Irak, itu adalah namanya Zatu Irkin. Adalah Zatu Irkin. Ini adalah miqat makaniyah. Artinya siapa saja yang melewati itu, maka memakai pakaian ihramnya itu adalah di tempat tersebut. Di tempat-tempat tersebut. Dan tidak boleh apa? Tidak dibolehkan dia melewati tempat-tempat tersebut. dalam kondisi tidak memakai pakaian ihram itu tidak boleh. Sebagaimana disebutkan apa? Faman arada Faman arada Makkah linusukin fala yajuzu lahu ayatajawaza hadhil mawaqit hatta yuhrim. Maka tidak boleh dia melewati batas tempat-tempat mikot makannya itu sampai kemudian dia memakai pakaian ihram. Muhrim itu adalah apa? Orang yang memakai pakaian ihram. Jadi mikot makannya, makannya itu adalah tempat dia memakai pakaian ihram. Dan tidak dan apa hukumnya memakai pakaian ihram sebelum melalui tempat itu? Apa hukumnya? Adalah di dalam buku ini disebutkan apa? Wa yukrahu al-ihram qablaha. Dimakruhkan memakai pakaian ihram itu sebelum melewati mikot. Misalnya orang Indonesia. Di Indonesia dia sudah di Bandara Soekarno-Hatta sudah memakai pakaian ihram. Ini apa hukumnya? Adalah apa? Makruh hukumnya, iya kan? Makruh hukumnya dia sudah memakai pakaian ihram di bandara. Di Bandara Soekarno-Hatta dia sudah memakai. Sementara di Indonesia, mikot makaniannya Indonesia mana? Adalah apa? Melewati Yaman. Adalah apa? Ya, Yalamlam. Nanti akan diumumkan bahwa di sini apa? Bagi mereka yang ingin memakai pakaian ihram adalah ketika walaupun para ulama yang lain mengatakan boleh di bandara. Kenapa? Karena di dalam pesawat itu mungkin sulit. Kan beda kalau jalan darat. Kalau jalan darat dia akan melewati mikot dan itu bisa berhenti, bisa mandi, masih bisa ini apa semua. Tapi kalau di pesawat maka para ulama menyatakan boleh dia memakai pakaian ihram di bandara. Kenapa? Karena di pesawat untuk ganti itu sulit, ya kan? Sementara jamaah ada 500, kamar mandi cuma ada 6 misalnya, ya kan? Harus ganti pakaiannya itu kan susah. Maka apa namanya boleh memakai pakaian ihram di bandara cuma bertalbiyah itu nanti ketika melewati mikot makaninya. Tapi ini adalah apa? Mikot makaniyah. Terus bagi mereka yang melewati mikot tapi tidak memakai pakaian ihram, apa hukumnya? Di halaman selanjutnya adalah mujawazatul mikot min ghairi ihram. Jadi dia melewati mikot tapi tanpa memakai pakaian ihram, apa hukumnya? Apa hukumnya melewati mikot tanpa memakai pakaian ihram? Adalah apa? Menjawazal miqat gaira muhrimin wa huwa yuridul haji wal umrah. Adapun orang yang melewati miqat makaniyah maksudnya tanpa memakai pakaian ihram sementara dia pengin haji dan umrah, summa ahrama ba'da mujawazatihi, kemudian dia memakai pakaian ihram itu setelah melewati miqat, maka apa hukumnya? Faqada athima bidzalik, dia telah berdosa. Wala yadhhaba anhu al-ithm, dan tidak akan hilang dosa ini illa ayyauda ilal miqat, kecuali dia harus kembali ke miqat fa yuhrima minhu, kembali dia memakai pakaian ihram, summa yutimmu sa'ira nusuki, kemudian dia menyempurnakan seluruh rangkaian ibadahnya. Fa illam ya'ud, kalaupun misalnya dia tidak kembali, artinya dia sudah melewati mikot tanpa memakai pakaian ihram, fanusukuhu sahih. Dia hajinya itu sah. Ibadah hajinya itu sah. Tetapi apa? Wakadalahikahu al-ism. Tapi dia berdosa. Dia tetap dapat dosa. Wala damma alaihi, dan tidak ada dam. Dam itu adalah denda. Dam itu denda, dendanya itu dam, mengalirkan darah namanya. Jadi tidak ada. Nanti kalau misalnya ada soal bagi mereka yang melewati mikot tanpa memakai pakaian ihram, apa hukumnya orang yang melewati seperti ini? Dia berdosa, hajinya tetap sah dan tidak perlu ada dam. Tapi itu bagi yang melewati mikot. Kemudian yang berikutnya, al-ihram minal miqat fil miqat. Di halaman selanjutnya 283, al-ihram fil miqat. Memakai pakaian ihram ketika di miqat. Haji itu macamnya ada tiga. Haji itu macamnya ada tiga. Namanya haji tamattu. Nah, dan ini yang paling utama dari tiga haji. Kemudian ada yang kedua namanya haji qiran. Dan yang ketiga namanya haji ifrad. Jadi macamnya haji itu ada tiga. Haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Haji tamattu adalah apa? Mengerjakan umrah dulu, mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian haji. Itu namanya haji apa? Tamattu. Nah, haji tamattu adalah apa? Mengerjakan umrah lebih dahulu atau mendahulukan umrah daripada haji. Itu namanya tamattu. Kemudian kalau qiran, qiran itu artinya bersamaan, beriringan. Berarti haji dan umrah itu bersamaan. Haji dan umrah itu adalah bersamaan. Kemudian yang ketiga namanya haji ifrad. Haji ifrad adalah apa? Haji dulu mendahulukan haji daripada umrah. Jadi dia haji dulu, setelah itu baru dia umrah. Itu namanya apa? Haji ifrad. Jadi nanti kalau misalnya ada soal pilihan misalnya apa? Mendahulukan haji baru kemudian umrah, itu disebut haji apa? Haji apa? Haji ifrad. Kalau dia mendahulukan umrah baru kemudian haji, namanya tamattu. Kalau dia bersamaan antara haji dengan umrahnya, namanya haji qiran. Nah, tergantung, jadi dia memakai pakaian ihramnya itu adalah bergantung kepada tiga macam haji ini. Sebagaimana disebutkan, fa idza arada al-ihram. Jadi siapa yang ingin memakai pakaian ihram, fa in kana qarinan, jika hajinya itu qarin, haji qiran, yaitu adalah apa? Haji qiran itu tadi apa? Bersamaan antara haji dengan umrah. Dia menyebutkan apa? Labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Dia sebutkan kalau haji qiran itu talbiyahnya, dia mengatakan apa? Labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Jadi aku penuhi panggilanmu ya Allah, haji bersama dengan umrah. Itu kalau haji apa tadi? Haji qiran. Tapi kalau misalnya apa namanya, cuma begini, kita katakan macamnya haji tadi ada tiga. Adapun dua haji yang pertama, yaitu haji tamattu dan qiran, itu wajib membawa hewan namanya al-hadiyu. Harus membawa al-hadiyu. Al-hadiyu itu hewan yang akan disembelih, nah, karena memilih dua haji ini. Bagi mereka yang memilih haji tamattu dan haji qiran, dia harus membawa namanya hewan al-hadiyu. Karena nanti kita akan bicara bahwa sembelihan itu ada berapa macam sembelihan. Sembelihan itu kan ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i itu adalah sembelihan kepada selain Allah. Iya kan? Yang tidak syar'i itu adalah sembelihan kepada selain Allah. Adapun sembelihan yang syar'i itu namanya apa namanya? Nanti ada tiga. Nah, ada tiga yang namanya al-hadiyu. Hadiyu ini adalah khusus yang melakukan ibadah haji tamattu dan haji qiran. Kemudian yang kedua namanya sembelihan yang kedua yang syar'i namanya adhiyah, kurban atau dohiyah atau udhiyah. Dan sembelihan yang ketiga yang syar'i adalah apa? Apa itu? Al-hadiyu, kemudian kurban, yang ketiga apa? Aqiqah. Yang ketiga adalah aqiqah. Adapun sembelihan yang ada yang sunnah, nanti ada sunnah. Sembelihan yang sunnah nanti seperti misalnya walima aulim walau bisatin. Walimalah walaupun hanya dengan seekor kambing, artinya menyembelih. Kemudian juga adalah apa? Sembelihan untuk menjamu tamu. Sembelihan untuk menjamu tamu ini juga termasuk yang syar'i. Adapun menyembelih untuk yang boleh, kalau yang boleh contohnya apa? Menyembelih untuk konsumsi sendiri. Itu boleh. Kemudian sembelihan untuk dijual, itu boleh, ya kan? Menyembelih sapi untuk dijual. nyembelih kambing untuk dijual, nyembelih unta untuk dijual, itu boleh. Ya, atau dia nyembelih kambing untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, maka itu adalah boleh. Tapi kalau misalnya dia menyembelih untuk tamunya datang, maka itu adalah sunnah. Taib, kita katakan adalah apa? Memakai pakaian ihram itu dia dengan niat tiga tadi. Dengan niat, kalau misalnya dia memilih haji tamattu, maka apa? Nah, dia mengatakan labbaika, labbaika Allahumma bi umrah. Setelah itu baru nanti labbaika Allahumma bi hajjah. Itu kalau dia memilih haji tamattu. Tapi kalau misalnya haji qiran, berarti labbaika Allahumma bi hajjatin wa umrah. Tapi kalau haji ifrad, labbaika Allahumma bi hajjatin. Kemudian ketika selesai rangkaian ibadah haji, baru kemudian memakai pakaian ihram lagi untuk kemudian umrah. Namanya labbaika Allahumma bi umrah. Itu kalau haji apa? Ifrad. Kalau haji tamattu, labbaika Allahumma bi umrah. Setelah itu memakai pakaian ihram lagi, kemudian mama mengatakan labbaika Allahumma bi hajjatin. Jadi yang harus membawa hewan hadyu itu ada berapa haji? Yaitu haji tamattu dan haji qiran. Itu yang harus. Jadi ini kalau kita misalnya memilih haji ini, itu harus sudah menyiapkan dana. Kita harus sudah menyiapkan dana, membeli kambing nanti di tanah haram, di Mekah kita di Mina, itu membeli hewan yang memang untuk apa? Untuk hadyu. Kalau hadyu tidak boleh sama sekali kita makan. Tidak boleh kita makan. Tapi kalau misalnya kurban, maka itu adalah apa? Kalau kurban boleh kita makan. Akikah boleh enggak kita makan? Boleh. Yang tidak boleh dimakan sama sekali adalah apa? Ada dua. Nanti ada dua yang tidak boleh sama sekali dimakan. Yang pertama adalah apa? Bagi mereka yang memilih haji tamattu dan haji al-hadiyu, itu yang tidak boleh. Dan yang kedua itu adalah apa? Yang mengganti dari hewan buruan. Ketika sedang ihram dia berburu, maka dia harus mengganti senilai dari hewan buruan. Ya kan? Senilai dari hewan buruan. Maka hewan ini dia sembelih tetapi tidak boleh dia makan sama sekali. Tapi itu adalah kita lihat di alinea berikutnya, di alinea bawah itu. Nah, saya bacakan di alinea bawah. Fakullu hajin. Setiap haji, setiap yang orang melakukan haji, la buddalahu min ayyukrina ma hajihi umrah. Maka hendaknya dia mengiringi hajinya umrahnya. Artinya dia mengiringi bersama haji itu umrah. Imma mutaqaddimatan alaihi, imma hajinya didahulukan atau umrohnya didahulukan. Liannahu lam yasuki al-hadiyu, selama dia tidak membawa hewan namanya al-hadiyu. Taib, at-tamattu berarti apa? Dia mendahulukan apa? Mendahulukan apa kalau tamattu? Umroh baru kemudian haji. Wa imma makrunatan bihi. Makruna atau dimengiringi haji dengan umrah. Namanya haji apa? Al-Qiran. Dan dia harus apa? Sakal hadiah. Dia harus membawa namanya al-hadiyu. Dia harus membawa namanya al-hadiyu, yaitu hewan sembelihan. Wahadha huwa al-Qiran. Inilah yang disebut dengan haji Qiran. Fa'ayyu al-isnain ikhtara. Adapun apapun dari keduanya yang dia pilih, karena muwafikan hadiah Nabi SAW. Dia harus membawa namanya, itu harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. In kana tamattu afdalu minal qiran. Sementara haji tamattu itu lebih utama daripada haji qiran. Dan haji qiran dan haji tamattu dua-duanya harus membawa namanya apa? Al-hadiyu. Kemudian di halaman selanjutnya, Di halaman selanjutnya, ini termasuk perkara yang dibolehkan. Termasuk perkara yang dibolehkan di situ apa? Jawazu istiratil muhrim at-tahallul bi udhrin al-marad wa nahwihi. Boleh mensyaratkan bagi orang yang memakai pakaian ihram, bagi siapa saja yang memakai pakaian ihram, itu dibolehkan mensyaratkan at-tahallul. Dia mensyaratkan bahwa dia akan tahallul. Tahallul itu dia mencukur rambutnya bi udhrin, dengan kalau di situ ada uzur sakit wa nahwihi, atau yang semisalnya, misalnya kalau apa, misalnya ada bencana atau ada yang menahan dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Misalnya dia mensyaratkan begini, saya niat haji, ya kan? Saya niat haji. Tapi kalau misalnya datang penyakit saya, maka apa? Saya akan tahallul dan ya sudah, berarti saya hentikan haji saya. Dia menghentikan hajinya, ya kan? Dia menghentikan hajinya kalau misalnya datang apa? Penyakit. Atau yang kedua misalnya datang apa? Misalnya tiba-tiba perang. Dia melewati, dia pengen sampai ke Mekah. Belum sampai di Mekah, ternyata dia harus melewati wilayah apa? Konflik. Dia harus melewati wilayah konflik. Kalau dia misalnya darat, nanti bahaya. Iya kan? Nanti dia taruhannya nyawa. Misalnya apa? Dia pergi melewati Yaman. Di Yaman lagi apa? Lagi tidak aman, iya kan? Tidak aman. Kalau pada dia pengen niatnya haji, naik kendaraan mobil, tahu ditembaki mobilnya. Iya kan? Atau misalnya lagi perang, melewati misalnya pesawatnya harus melewati negara tertentu yang sedang perang di udara. Sementara pesawatnya harus melewati negara tersebut, maka apa? Dia batal, ya kan? Pemerintah, dari pemerintahnya mengatakan kita batalkan haji. Kenapa? Karena wilayah yang kita lewati itu adalah wilayah konflik. Artinya lagi sedang perang. Atau misalnya sakit yang tiba-tiba datang, dia tidak bisa melakukan ibadah haji dan dia tidak bisa meneruskan ibadah haji, maka boleh dia mensyaratkan hajinya itu dengan apa? Mengatakan kalau ada yang menahan saya untuk melakukan ibadah haji, baik karena sakit atau yang lainnya, maka apa? Maka dia langsung tahallul, dia mencukur rambut, dia mencukur rambutnya. Perhatikan di sini sebagaimana saya bacakan, famanistarata dzalika. Siapa yang mensyaratkan dalam ketika sedang memakai pakaian ihram itu, fa innahu mata habasahu syai'un. Kapanpun ada sesuatu yang menghalanginya, mim maradin, baik itu berupa sakit, au aduin atau berjumpa dengan musuh, au ghairi dzalik atau yang lainnya, tahallala, maka dia langsung tahallul. Dia kan, dia memakai pakaian ihram, ya kan? Kemudian dia sudah jalan, tiba-tiba dia sakit, enggak bisa meneruskan perjalanan. Atau misalnya apa? Bertemu dengan musuh, atau misalnya ada begal di jalan. Begal itu nungguin, kayak misalnya sweeping atau operasi. Akhirnya apa? Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya sudah, maka apa? Dia, karena dia sudah memakai pakaian ihram, maka dia batalkan. Dia batalkan memakai pakaian ihramnya dengan cara apa? Mencukur rambutnya. Dia mencukur rambutnya, sudah. Maka apa? Karena dia membatalkan hajinya, membatalkan ihramnya, itu kita katakan adalah boleh. Dia adalah boleh dengan syarat apa? Dia niatkan dari awal bahwa kalau ada yang menghalangi saya melakukan ibadah haji, maka saya akan batalkan. Apakah ada bayar dam bagi dia? Tidak ada. Wala dama alaihi, dan tidak ada bayar dam. Tapi kalau dia tidak ada niat mensyaratkan, dia berangkat aja. Dia sudah memakai pakaian ihram, kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan musuh, begal, atau misalnya tiba-tiba sakit, dan dia tidak ada niat sebelumnya bahwa dia akan tidak ada syarat sebelumnya bahwa kalau dia tertahan dia akan tahallul, tidak ada, maka apa? Kalau ada yang tidak ada syarat yang seperti ini, jika dia tertahan, lazimahu dam. Maka dia harus membayar dam. Dia harus menyembelih satu hewan kurban, menyembelih hewan, yaitu kambing. Kemudian setelah itu apa? Dia tahallul, kemudian dia batalkan. Paham bedanya ya? Bisa bedakan ya? Tapi itu sekarang tata cara haji. Ini tata cara haji saya buat ringkas saja. Sebenarnya haji itu berapa hari seorang haji? Haji itu 4 hari tok. 4 sampai 5 hari. Itu haji. Kalau umrah itu hanya 1-2 jam. Kalau umrah itu hanya 1-2 jam. Tapi tata cara umrah, kita lihat tata cara umrah. Yang pertama, tata cara umrah adalah memakai pakaian ihram di mikot. Memakai pakaian ihram di mikot. Mikot apa? Zamaniyah atau makaniyah? Makaniyah. Jadi dia memakai pakaian ihram di mikot makaniyah. Nah, sebelum memakai pakaian ihram, dia apa? Ada sunnah-sunnah sebelumnya. Apa sunnahnya? Misalnya dia mandi. Mandi terlebih dahulu. Kemudian apa? Kalau orang mandi, dia boleh memakai wangi-wangian apa saja boleh. Sabunnya pakai wangi. Samponya pakai wangi-wangian. Iya kan? Hand bodinya wangian. Silahkan, bebas. Sebelum dia memakai pakaian ihram, silahkan dia memakai wangi-wangian. 1 liter ditumpahkan seluruh badannya juga silahkan. Dia silahkan memakai. Misalnya apa dia pakai badannya itu pakai misalnya apa namanya body spray ya. Hah? Jadi yang disemproti seluruh badannya. Atau mandi kembang. Silahkan sebelum memakai pakaian ihram. Iya kan? Tapi kalau sudah memakai pakaian ihram, sama sekali tidak boleh memakai wangi-wangian. Walaupun 1 tetes. Walaupun 1 tetes tidak boleh. Sebab itu apa? Termasuk pelanggaran. Ya kan? Jadi mandi, kemudian memakai wangi-wangian silahkan. Ya kan? Memakai wangi-wangian silahkan. Tapi setelah itu baru kemudian apa? Memakai pakaian ihram di mikot. Nah kalau sudah memakai pakaian ihram di mikot, pakaian ihram itu kalau untuk laki-laki itu ada 2 lembar kain. 1 kain yang tidak pakai ihram itu tidak boleh berjahit untuk laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh pakai ihramnya berjahit. Sama sekali tidak boleh. Jadi harus berupa kain. Jadi ada 2 lembar kain. 1 kain yang menutupi bagian bawah. Artinya jadikan sarung. Ya kan? Kemudian ada kain yang menutupi bagian atas. Jadi 2 lembar kain. Kalau untuk wanita pakaian ihramnya bebas. Pakaian ihramnya adalah bebas. Ya kan? Kalau di Indonesia sebenarnya tidak mesti putih. Wanita kok juga dikasih putih? Tidak, itu bukan sunnah. Kalau laki-laki sunnahnya putih. Pakaian ihramnya itu sunnahnya adalah putih. Ya kan? Itu laki-laki. Tapi kalau wanita adalah pakaian ihramnya itu adalah baju. Ya kan? Bajunya. Semuanya harus berjahit, tidak boleh. Wanita enggak boleh tidak berjahit. Ya kan? Karena itu aurat. Lebih harus dijaga. Taib itu memakai pakaian ihram. Setelah memakai pakaian ihram, kemudian dia mengatakan apa? Labbaikallahumma bi umrah. Dia bertalbiyah dengan mengatakan apa? Labbaikallahumma bi umrah. Ya, apa aku penuhi panggilan, panggilanmu umrah. Itu adalah setelah itu, setelah dia memakai pakaian ihram dan bertalbiyah, kemudian langsung masuk ke Masjidil Haram. Artinya dia memakai pakaian ihram di mikot ya. Kemudian setelah itu dia masuk di Masjidil Haram, ya masuk masjid, ya tentunya doa. Masuk masjid apa doanya masuk masjid? Hah? Apa doanya? Allahumma. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terus auzubillahi wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu apa? Setelah dia masuk, masuk di Masjidil Haram dia berdoa. Terus sunnah apa yang dilakukan? Adalah langsung tawaf. Dia langsung tawaf mulai dari rukun Yamani. Jadi berputar itu bukan arah jam, apa? melawan arah jam. Kalau arah jam ke kanan, kalau ini ke kiri. Dari rukun Yamani, dia mulainya dari rukun Yamani. Ya kan, tawafnya. Kemudian kalau dia bisa mencium Hajar Aswad, dia bisa mendapati Hajar Aswad, dia mencium Hajar Aswad. Dia menciumnya. Artinya dia tundukkan, dia mencium. Kalau tidak, maka cukup dengan isyarat tangan. Artinya tidak perlu harus sampai nerobos jemaah haji. Nah, orang yang sedang umroh tidak perlu diserobot. Ya sudah, kalau dia bisa, misalnya dia mulai dari rukun Yamani, kemudian berputar satu kali putaran. Kalau dia bisa mencium Hajar Aswad, dia bisa mencium Hajar Aswad. Kalau tidak, maka cukup dengan isyarat. Kalau dia bisa mencium 7 kali, masya Allah, ya kan? Karena tawaf itu bisa 7 kali. Nah, 7 kali. Jadi dia berusaha. Kalau tidak bisa, cukup dengan isyarat tangan, kemudian dia cium tangannya. Kemudian setelah, kalau dia alittiba, ada sunnahnya alittiba. Jadi kain ihramnya itu adalah apa? Dia lilitkan di bawah ketiak kanannya. Jadi kain ihramnya kan tetap sarung, kemudian yang satu ditutupi bagian pundak kiri, yang dua ujungnya ini itu dililitkan di ketiaknya kanan, berarti kanannya, pundaknya terbuka. Pundaknya terbuka. Kemudian apa? Berlari-lari kecil 3 kali putaran pertama. Kemudian berlari-lari kecil 3 kali putaran pertama. Kemudian berjalan biasa ketika 4 putaran yang berikutnya. Paham ya? Kemudian setelah itu apa? Dia, artinya dia berusaha mencium Hajar Aswad. Kalau tidak, ya dengan isyarat. Kemudian setelah itu apa? Dia mundur. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang namanya makom Ibrahim. Jadi dia ke makom Ibrahim. Apa yang dia lakukan? Adalah sholat 2 rakaat. Apa yang dibaca pada rakaat yang pertama? Kul ya al-kafirun. Dan rakaat yang kedua adalah kul huwallahu ahad. Iya kan? Kemudian setelah itu apa? Dia pergi. Mundur lagi. Minum air zam-zam. Dia pergi minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, dia berusaha kembali lagi untuk bisa mencium Hajar Aswad. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka apa? Tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, maka cukup dengan isyarat. Isyarat dengan mengangkat tangan, kemudian dia cium tangannya. Selesai. Kemudian setelah itu baru pergi sa'i. Sa'i adalah dari bukit Safa ke Marwah. Sebelum dia sa'i, dia mengatakan apa? Membaca. Apa yang dibaca ketika dia mau sa'i? Adalah apa? Dia membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini disebutkan di halaman berapa itu? 300. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu yang dibaca. Atau tapi kalau sebelumnya ketika dia tadi selesai ketika selesai tawaf, kemudian dia mundur di makam Ibrahim. Sebelum dia sholat di makam Ibrahim itu adalah apa? Dia mengatakan wattakhidhu min makam Ibrahim musalla. Dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min makam Ibrahim musalla. Kemudian setelah itu dia mencium Hajar minum air zam-zam. Kemudian setelah minum air zam-zam, dia berusaha mencium Hajar Aswad lagi, berusaha menyentuh. Kalau tidak bisa, ya dengan isyarat. Setelah itu baru dia pergi sa'i. Sa'i itu namanya apa? Sa'i artinya apa? Berlari-lari kecil. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Jadi 7 kali. Mulainya dari mana? Mulai dari Bukit Safa, berakhirnya nanti yang ketujuh di mana? Di Marwah. Jadi bukan Safa Marwah ke Safa lagi dihitung satu, enggak. Jadi Safa ke Marwah dihitung apa? 1. Marwah ke Safa dihitung 2. Iya kan? Artinya yang kedua. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Kemudian Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah 7. Berarti berakhirnya di mana? Berakhirnya di Bukit Marwah. Kemudian apa? Dia berakhir naik dulu ke Bukit Safa. Dia naik ke Bukit Safa. Begitu sampai di puncaknya Bukit Safa, kemudian dia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Arah kiblat itu maksudnya Ka'bah, ya kan? Dia melihat wajahnya ke arah Ka'bah. Nah, dihadapkan wajahnya ke arah Ka'bah sambil mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, di bukunya ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di halaman 300. Nah. Halaman 300 ya, benar. 296. Oh, 296. Sifat haji. Bukan di haji, tata cara haji. Hah? Iya, coba pinjam. Halaman 287. Di halaman 287. Di 287. 287. Berarti beda ya? Anunya beda ya dengan ini? Hah? Susunannya beda berarti? Hah? Enggak, halamannya berarti sebelumnya tapi sama ya? Sama kan? Yang penting intinya sama. Taip, di tata cara haji, perhatikan di situ di... Saya bacakan di haji apa namanya dari Jabir ya kan. Jadi yang pertama ketika orang mau umrah apa yang pertama dulu adalah apa? Memakai pakaian ihram di mikot. Adapun sunnahnya nanti itu nanti akan ada tersendiri. Taip. Setelah memakai pakaian ihram, kemudian apa? Masuk masjid, Masjidil Haram. Masjidil Haram apa yang dia baca? Ya namanya masuk masjid ya kan? Doa masuk masjid. Kemudian setelah masuk masjid, Masjidil Haram, maka apa? Dia melakukan tawaf. Tawaf berapa kali? 7 kali putaran. 7 kali putaran. Dari rukun Yamani sampai ke rukun Yamani, 1. Iya kan? Rukun Yamani lagi ke rukun Yamani yang kedua, 2. Sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Kemudian 7 kali, cuma yang 3 putaran pertama, itu adalah apa? Berlari-lari kecil. Adapun 4 putaran yang kedua, 4 putaran berikutnya, itu adalah apa? Berjalan biasa. Setelah 7 kali tawaf, itu harus 7 kali ya, enggak boleh kurang, jangan lebih. Jadi 7 kali putaran, kalau kemudian lupa, yaitu nanti dia harus lupa sama dengan sholat. Harus ada yakin. Yang yakin mana? Kalau misalnya 6 berarti dia tambah 1. Iya kan? Kalau dia sudah yakin 7 ya sudah. Adapun nanti kurang yaitu sudah tidak ada sujud sahwi, enggak ada. Jadi bukan pembahasan sholat lagi. Taip. Setelah tawaf 7 kali, apa yang dia lakukan? Adalah apa? Mundur ke makom Ibrahim, dia sholat 2 rakaat. Yang dibaca rakaat yang pertama Qul huwal kafirun, dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu apa? Minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, kemudian apa lagi? Dia berusaha mencium hajar, menyentuh lagi hajar aswad dan menciumnya. Kalau bisa, kalau tidak bisa, cukup dengan isyarat. Iya kan? Cukup dengan isyarat. Setelah itu baru apa? Baru kemudian pergi ke Bukit Safa. Pergi ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Ke Bukit Safa, ketika naik, dia hadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, ya kan? Ke arah Ka'bah, apa yang dibaca? Ya kan? Ketika naik ke sebelum naik ke Bukit Safa, ayat yang dia baca Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Dia naik sambil mengatakan Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Kemudian setelah itu dia hadapkan wajahnya ke arah Ka'bah sambil mengucapkan apa? Sambil mengucapkan apa di situ? La ilaha illallah, bertakbir ya kan? Dia mafawahadallahu akbarahu, dia mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, waqala sambil mengatakan juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Itu yang dibaca. Kemudian setelah itu apa? Berdoa apa saja yang Anda inginkan. Berdoa, setelah itu Anda berdoa. Berdoa apa saja? Berdoa ya untuk kepentingan diri Anda, keluarga Anda, dan doa-doa titipan yang ada. Kan biasanya ada doa titipan, iya kan? Saya titip doa ini untuk ini. Itu adalah, sudah Anda berdoa sepuasnya di situ. Setelah Anda merasa cukup berdoa, maka apa? Anda turun dari bukit, Sofa Anda turun. Nah, ketika dari turun, Anda melewati turun itu kan ada nanti garis warna hijau. Ada namanya tapal batas warna hijau. Jadi turun dari bukit, nanti ada garis warna hijau. Ketika warna hijau, baru Anda berlari-lari. Baru Anda berlari-lari sampai ke tapal batas warna hijau lagi di Bukit Marwah. Paham ya? Jadi kan turun dari sofa. Turun dari sofa kan ada warna garis warna hijau. Nah, begitu melewati garis warna hijau, langsung berlari-lari kecil. Sampai di garis warna hijau berikutnya di Bukit Marwah. Nah, ketika melewati warna hijau di Bukit Marwah, kemudian naik ke Bukit Marwah sampai di puncaknya. Nah, dilakukan seperti yang ada di sofa. Apa? Apa yang dilakukan ketika di Bukit Marwah? Adalah apa? Hadapkan wajah Anda ke arah Ka'bah. Kemudian apa? Apa yang dibaca? Anda baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah itu Anda berdoa lagi di Bukit Marwah. Silakan Anda berdoa sebanyaknya sekehendak kalian. Setelah itu turun lagi dari Bukit Marwah. Ini sudah berapa ini? Satu, iya kan? Iya kan? Sudah satu karena dari sofa ke Marwah. Nah, ke Marwah ke sofa itu sama. Jadi begitu melewati turun, melewati warna hijau, garis warna hijau, maka apa? Berlari-lari kecil sampai ke Bukit Sofa. Naik lagi, nah Anda lakukan seperti di awal Bukit Sofa sama di Marwah. Sampai 7 kali berakhir sampai di Bukit Marwah. Begitu sudah berakhir di Bukit Marwah, berarti rangkaian umrah sudah selesai. Yaitu apa? Setelah sa'i, berarti apa? Langsung cukur, memendekkan rambut atau mencukur rambut. Karena ini haji, jangan dipotong sekaligus. Dipendekkan aja sedikit. Iya kan? Kalau Anda punya rambut, ketika umrah, misalnya apa? 5 cm. Maka ketika mencukur, disisakan 2 cm. Disisakan 2 cm. Ketika haji nanti tinggal 0 atau setengah cm. Paham ya? Jadi jangan langsung dihabisin. Jangan langsung dihabisin ketika umrah. Karena nanti masih ada haji, iya kan? Taib, setelah mencukur rambut, ya sudah, pakaian bebas. Sudah pakaian bebas. Setelah pakaian bebas ya, itu rangkaiannya berapa jam itu? Kalau dari kita katakan tawaf sampai sa'i, kan sebentar, bisa 1 jam, 2 jam. Iya kan? Kemudian setelah itu apa? Memakai pakaian bebas. Memakai pakaian bebas ya sudah. Ada yang mau keliling-keliling, mau apa. Sampai datang pada tanggal 8 Zulhijjah. Sampai tanggal 8 Zulhijjah. Begitu tanggal 8, kemudian apa? Ya sudah, memakai pakaian ihram lagi untuk apa? Haji. Jadi haji itu nanti rangkaiannya dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 15. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, sekarang itu umroh selesai ya. Umroh selesai. Sekarang kita lanjutkan tata cara haji. Tata cara haji yang pertama adalah tadi dia apa? Memakai pakaian ihram di mikot. Kalau kita di penduduk Mekah, karena kita sudah tinggalnya di Mekah, maka kita apa? Pergi ke mana itu? Mikot makaniannya Mekah di mana? Ke Tan'im. Jadi kita pergi tanggal 8 Zulhijjah. Ini kita bicara sudah tanggal haji ya. Tanggal 8 Zulhijjah, dia pergi ke Tan'im. kemudian dia memakai pakaian ihram, setelah memakai, artinya dia sebelumnya ada mandi, ada apa yang kita katakan dia memakai pakaian ihram, di tan'im itu kalau laki-laki pakaian ihram tadi yang tidak berjahit, kalau wanita ya memakai pakaian. Dan laki-laki tidak boleh ada satupun yang berjahit, tidak boleh pakai celana dalam, pakai apa namanya kaos singlet, enggak boleh. Pokoknya semuanya harus cuma dua kain, lembar kain ini. Dua lembar kain toh enggak boleh. Kalau pakai sabuk enggak apa-apa. Sabuk apa namanya? Sabuk ya boleh. Itu boleh. Pakai sapu tangan boleh. Pakai sapu tangan boleh. Misalnya sapu tangan untuk menutupi kepala boleh. Atau pakai payung boleh. Tapi kalau misalnya apa namanya? Topi enggak boleh nanti. Pokoknya kaos kaki enggak boleh. Itu kalau laki-laki enggak boleh kaos kaki, enggak boleh pakai apa namanya? Kaos kaki enggak boleh topi enggak boleh. Jadi hanya dua lembar kain, ya kan? Hanya dua lembar kain. Setelah dia memakai pakaian ihram di Miqat, di Tan'im, kemudian dia mengucapkan apa? Labbaikallahumma bihajjah. Dia mengatakan labbaikallahumma bihajjah. Setelah itu dia pergi lagi ke mana? Pergi lagi ke Masjidil Haram. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa masuk masjid, kemudian melakukan apa? Tawaf. Saya terpikir dengan umrah. Kita bicara haji. Setelah dia mengucapkan labbaikallahumma bihajja, dia memakai pakaian ihram, kemudian langsung berangkat ke mana? Dari karena dia berangkatnya misalnya tanggal 8 dia pergi ke Mina. Dia pergi ke Mina, di Musdalifah. Dia pergi ke Musdalifah, kemudian sholat maghrib di sana. Sholat maghrib, artinya dia sholat duhur di Mina, di Musdalifah. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tanpa dijamak. Tanpa jamak. Setelah memakai pakaian ihram, dia pergi ke Musdalifah. Di Musdalifah itu dia sholat duhur. Artinya dia sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tanpa ada jamak. Tidak ada jamak. Tidak ada jamak sama sekali. Dia sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kalau dia musafir karena dia kosor, ya kita katakan dia kosor. Ya kan? Tapi tidak ada jamak sama sekali. Sampai kemudian subuh. Ketika dia sudah subuh dia sholat subuh di Musdalifah dan itu wajib. Sebenarnya bermalam di Musdalifah itu hukumnya adalah wajib. Ini bermalam di Musdalifah hukumnya adalah wajib. Jadi itu tanggal 8 ya. Tanggal 8. Kemudian kalau sudah pagi, itu sudah tanggal berapa? 9 kan? Karena itu hitungannya maghrib ya. Kan dia sholat duhur, sholat maghrib, asar, maghrib, isya. Subuh ya kan? Subuh berarti 5 waktu di mana? Di Musdalifah. Begitu selesai sholat subuh, dia berangkat ke mana? Ke Mina, ke Arafah. Jadi tanggal berapa itu? Tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah dia berangkat ke Arafah. Dia di Padang Arafah. Nah di Padang Arafah itu biasanya dia tiba sebelum duhur. Sebelum duhur dia mendengarkan khutbah. Khutbah Arafah. Itu khutbah Arafah itu sebelum duhur. Mendengarkan khutbah ini adalah sunnah. Kemudian khutbah, kemudian dia sholat. Sholat apa? Duhur di Arafah. Sholat duhur di Arafah itu di jamak takdim. Sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Ya kan? Itu di Arafah. Nah setelah sholat duhur dengan asar di jamak takdim, silahkan dia melakukan karena itu wukuf di Padang Arafah dan ini termasuk rukun haji. Kemudian dia apa? Dia memperbanyak ibadah di situ. Sudah. Namanya wukuf itu dia apa? Pokoknya apa saja yang rangkaian ibadah. Dia baca Quran, sholat. Tidak ada sholat. Afwan, tidak ada sholat. Kemudian apa? Yang ada itu hanya zikir, memperbanyak talbiyah, memperbanyak subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya kan? Membaca Al-Quran kalau dia sudah mulai bosan. Kemudian sudah pokoknya banyak berdoa. Itu di wukuf di Padang Arafah sampai tenggelamnya matahari. sampai tenggelamnya matahari. Jadi dia wukuf dari duhur sampai tenggelamnya matahari. Begitu matahari sudah tenggelam, dia pergi lagi ke mana? Ke di Muzdalifah. Dia pergi ke Muzdalifah, kemudian bermalam di Muzdalifah. Tanggal 8, 9. Taip. Pergi ke, setelah dari wukuf, dia pergi ke Muzdalifah. Tadi wukufnya itu sampai kapan? Sampai tenggelam. Begitu tenggelam dia berangkat ke Muzdalifah, tapi tidak, dia mengerjakan sholat maghrib dan isya-nya itu di Muzdalifah dengan jamak takhir. Jamak takhir. Artinya dia kerjakan waktu maghrib itu, sholat maghrib itu dikerjakan di waktu isya. Di mana? Di Muzdalifah. Nah, kemudian apa? Jamak qasar. Kalau misalnya dia musafir ya kan? Nah, di jamak qasar. Kalau dia musafir. Kalau dia mukim, ya kita katakan jamak biasa. Kemudian setelah itu apa? Setelah dia itu sudah. Dia bermalam di Muzdalifah dan itu hukumnya adalah wajib. Dan biasanya jemaah haji kalau di Muzdalifah itu biasanya mengumpulkan batu. Sudah dia mengumpulkan batu. Nanti batu yang dibutuhkan ada berapa? Kalau dia sampai tanggal 12 Zulhijjah itu kurang lebih 49 batu. 49 batu kalau sampai tanggal berapa? 12 Zulhijjah atau Nafar Al-Awwal. Kalau dia sampai tanggal 13 Zulhijjah sampai habis hari Tasyrik, berapa batu yang dibutuhkan? Saya ulangi, kalau dia sampai tanggal, karena melontar jumrah itu yang dibutuhkan batu itu ada berapa? Kalau dia sampai tanggal 12 Zulhijjah, batu yang dibutuhkan ada berapa? 49. Tapi kalau dia sampai tanggal 13, batu yang dibutuhkan ada berapa? 70. 70 batu. Nanti kita lihat rinciannya nanti. Rinciannya nanti. Tapi ini tanggal berarti apa? Di Muzdalifah setelah dia biasanya dia ngumpulkan batu karena bermalam. Bermalam itu nanti sampai subuh ya. Dia sholat subuh di Muzdalifah. Setelah sholat subuh itu sudah tanggal berapa itu? Tanggal 10. Kalau sudah tanggal 10 kan paginya sudah tanggal selesai sholat subuh setelah matahari terbit dan dia sudah membawa batu ya kan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Jamarat. Dia pergi melontar Jumrah Aqabah. Berapa kali lemparan? 7 kali lemparan. Itu sudah berapa batu yang dia lempar? Pada tanggal 10 itu hanya melontar Jumrah Aqabah. Hanya melontar Jumrah Aqabah. Jadi hanya melontar Jumrah Aqabah saja. Itu berarti berapa? 7 lempar, 7 lontaran. 7 bukan lemparan ya, 7 lontaran. Karena melontar itu dengan melempar beda ya. Melontar itu seperti ini. Kalau melempar, itu melempar. Kalau melempar itu tangannya di belakang, iya kan? Tapi kalau melontar masih begini. Dan batunya itu namanya batu kerikil, kecil. Jadi 49 batu kalau dia sampai tanggal 12. Kalau sampai tanggal 13 dia 70. Nah, tanggal 10 dia melontar Jumrah Aqabah. Berapa batu yang sudah hilang? 7, iya kan? Setelah dia melontar Jumrah baru kemudian dia apa? Menyembelih hewan hadiyu. Yang bagi memilih haji tamattu dan haji qiran, dia pergi ke Mina menyembelih hewan. Kemudian bagi yang berkurban, silakan dia berkurban. Iya kan? Kemudian setelah apa? Setelah itu dia pergi, setelah berkurban baru kemudian pergi tawaf dan sa'i. Namanya tawaf apa? Pada tanggal 10 itu namanya tawaf ifadah. Namanya tawaf ifadah. Karena tawaf itu ada tiga. Tawaf itu ada tiga. Ada namanya tawaf kudum. Dan itu adalah tawaf ketika dia baru pertama kali masuki Masjidil Haram. Namanya tawaf apa? Kudum. Atau istilahnya tahiyatul masjid lah. Kemudian yang kedua namanya tawaf ifadah. Dan ini adalah termasuk rukun haji. Adalah termasuk rukun haji adalah tawaf ifadah. Dan sa'i. Kalau tawaf itu biasanya diiringi dengan sa'i. Jadi kekeliruan besar kalau para mengatakan apa tawaf tapi tidak diiringi sa'i. Siapapun yang melakukan tawaf itu hendaknya diiringi dengan sa'i. Jadi tidak ada tawaf sendiri. Berdiri sendiri tidak. Tawaf diiringi dengan sa'i. mau itu tawaf yang sunnah maupun tawaf yang rukun maupun tawaf yang wajib. Tawaf yang ketiga namanya tawaf wada. Wada itu adalah tawaf ini hukumnya adalah wajib ketika dia mau pulang ke negaranya masing-masing. Ketika mau pulang ke negaranya masing-masing. Itu adalah apa? Maka pada tanggal 10, amalan tanggal 10 setelah melontar jumrah 7 kali, kemudian dia apa? Menyembelih hewan, kemudian setelah itu baru tawaf, namanya tawaf apa? Ifadah, itu pada tanggal 10. Setelah itu sa'i. Nah, sa'i ini yang rukun ya. Tawaf dan sa'i ini yang termasuk rukun pada tanggal berapa? 10. Itu yang termasuk rukun. Kemudian apa? Setelah tawaf dan sa'i, ada pun tawaf itu sama dengan tadi yang sudah kita sebutkan, cuma tidak ada ya sudah 7 kali itu biasa. Tidak ada 3 kali berlari. Kalau 3 kali berlari itu adalah tawaf ketika umrah. Adapun biasa 7 kali. Kemudian setelah itu apa? Sa'i, dan sa'i itu sama amalannya ketika dia tadi umrah. Kemudian setelah tawaf dan sa'i, artinya rangkaian ibadah ini yang termasuk rukun ya. Nah, rukun haji sudah dia penuhi, tawaf dan sa'i, setelah itu baru kemudian apa? Tahallul. Tahallul artinya dia mencukur rambutnya. Sudah, kalau sudah mencukur rambut, mencukur rambutnya tadi yang tadinya tersisa 2 cm dipotong lagi menjadi setengah cm. Paham ya? Setelah mencukur rambut, ya sudah pakaian bebas. Tapi tidak, silakan dia melakukan pelanggaran ibadah haji kecuali hanya satu yang tidak boleh adalah apa? Hubungan suami istri. Tidak boleh. Walaupun dia sudah pakaian bebas, tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri. Dia kalau sudah, berarti sudah tanggal berapa? 10 Zulhijjah ya kan. Kemudian sorenya dia berangkat lagi ke Mina. Di Mina itu bermalam 3 malam di Mina, dan selama bermalam di Mina itu hukumnya adalah wajib. Bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik itu adalah wajib. Nah, kemudian apa? Dia bermalam di sana sampai kemudian pagi sholat subuh, kemudian apalagi sampai matahari terbit. Kalau melontar jumrah tadi ketika pada tanggal 10 ya, berarti 7 kali. Nah, selama 3 hari tasyrik, hari tasyrik berarti 11, 12. Kalau yang nafar awal itu kan sampai tanggal 12 Zulhijjah. Sampai tanggal 12 Zulhijjah ada berapa batu yang dibuntulkan? 49, iya kan? Tanggal 10 berapa batu yang sudah dilontarkan? 7. Tapi tanggal 11 itu setelah duhur, setelah sholat duhur, dia melontar jumrah tiga-tiganya. Jumratul Wusta, Ula, Wusta, dan Kubra. Ada 3 lontar jumrah. Ada 3 kali melontar jumrah. Masing-masing berapa? 7. Berarti 7 kali 3 berapa? 21. Sudah berapa batu yang dia lontarkan? 28. Itu sampai tanggal 11, iya kan? Kemudian tanggal 12 sama. Waktu duhur dia melontar 3 jumrah. Berarti butuh berapa? 21 juga kan? 21 ditambah 28 berapa tadi? 49. Berarti kalau sampai tanggal 12, berarti dia hanya mengumpulkan batu sebanyak 49. Tapi kalau tanggal 13 berarti 3 kali melontar jumrah, 49 tambah 21 berapa? 70. Paham ya? Batu yang dikumpulkan pada kalau yang tanggal 12 itu hanya 49, kalau dia sampai tanggal 13. Kenapa? Karena biasanya perpulangan itu sudah ditentukan bahwa kloter pertama itu sudah tanggal 13. Jadi dia harus pulang ke negaranya masing-masing. Jadi sudah mulai perpulangan. Kalau sudah tanggal 13 itu sudah perpulangan. Iya kan? Yang perpulangan kecuali yang memang artinya kan ada kloter, mengikuti kloter kan, mengikuti perpulangannya. Ada yang tanggal 13, 14, 15, 16 sudah mulai perpulangan ke negara mereka masing-masing. Tapi kalau sudah 3 kali melontar ya sudah selesai, rangkaian ibadah haji sudah selesai. Enggak ada lagi. Nah, dan melontar jumrah ini hukumnya adalah wajib. Nah, wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.